Bukannya ragu jatuh di jari mani. Cincin siapa nan udah pakai, tolonglah jawe tanya den kini. Tarangah denai manahan tani, taganglah tande pokoklah habi, rang lain juanan berazaki. Kini den tahu cinto mandua, dan udah tanam di dalam dado. Denai surat, onde kita nan lama darah jo cakap kita madulu hujan lagi mama du cinta Bahutang hamba minta bayinya siang malam menyeso. Kacang nak lai katumbuh bumi anggan manadimu co iko cinto dan kini cando thank you. dia sayang, kasihanan dan cinta rusuh banati dan air rasukan. Mimpi-mimpi datang membayangkan dan takut menjadi. yang menyimpan sayangnya untuan dirantau balun lain muncul susah datang batin batin pun. tanpa baharo mangkoba dan tasiso. Pecahan kaco, baru pun cinta. adon baura raso jalinan cinta kini lama maso balalu labih lahilang rindu kini lama maso balalu labih lahilang rindu ndak bisa bayang Pulang. Tamu